timbangannya, wazannya mufa'alun, ya, dari kata kerja. Ya, kata kerjanya apa? Fi'il madinya. Ayo, wazannya ini apa? Wazannya mu, apa? Wazan fi'il madinya mufa'alun apa? Naam, fa'ala fa'ilu, berarti lakhasa. Naam. Lakhasa. Yulakhisu. Kemudian isim masdarnya, ya, talkhisan. Kemudian apa? Fi'il madinya, fi'il amrnya lakhis, ya. Baik, ini isim isim maf'ulnya, ya. Lakhasa. Ya, ini kata kerja. Apa artinya lakhasa? Lakhasa artinya rangkumlah. Telah merangkum, ya, sahih. Ya, yulakhisu sedang merangkum. Talkhisan rangkuman, ya. Tambahkan imbuhan, ya. Jadi isim ini apa namanya? Ini isim masdar, ya. Kemudian lakhis fi'il fi'il amr, rangkumlah, ya. Kemudian mufa'alun mulakhasun artinya rangkuman, yang dirangkum. Dia isim maf'ul, yang dirangkum. Ya, jadi dia isim maf'ul namanya. Jadi artinya yang dirangkum, jadi rangkuman, ya. Taib. Mulakhasut tarakibi. Ya, at-tarakibi kemarin apa artinya? Ya, jamak dari tarkib, ya. At-tarakib, ya, kemarin sudah kita pelajari jamak dari at-tarkib, ya. At-tarkib isim masdar dari rakkaba yurakkibu tarkib, ya, sama dengan ini wazannya, ya. Rakkaba yurakkibu tarkib, lakhasa yulakhisu talkhis, itu sama, ya. Sulasi mazid fi, jadi tiga dasarnya tiga huruf kemudian ditambahkan satu huruf, ya. Tasydidnya dihitung satu huruf, ya. Jadi mulakhasu tarakib artinya rangkuman susunan kalimat, ya. Nah, kita lihat di sini di kotak yang punya buku, silahkan dilihat. Ini kotak-kotak yang ada ini, ya. Di sini ada kotak 1 sampai kotak 8, ya. Nah, ini semua adalah rangkuman yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang telah lalu. Ini semua rangkuman-rangkumannya. Ini yang akan coba kita lihat. Taib. Mulakhasut tarakibi. Ya. Jadi rangkuman, ya, atau ringkasan at-tarakibi, susunan-susunan kalimat. Yang pertama, ya, coba perhatikan. Ana talibun, ya. Ana talibun. Kemudian ana mudarrisun. Ana tabibun. Ana misriyun. Ana turkiyun. Ana suriyun, ya. Kemudian anta talibun. Anta mudarrisun. Anta tabibun. Anta misriyun. Anta turkiyun. Anta suriyun. Kemudian huwa, ya. Huwa talibun. Huwa mudarrisun. Huwa tabibun. Huwa misriyun. Huwa turkiyun. Huwa suriyun, ya. Perhatikan di sini, ya. Ini ana, ya. Ini ana antahua, apa namanya ini kemarin? Ana antahua, apa? Domir, ya. Ana domir, domir itu kata ganti. Anta juga domir, kata ganti. Huwa juga domir. Nah, ini semua disebut sebagai domirun mufasil, ya. Ini semua disebut sebagai apa? Domirun mufasil. Perhatikan penggunaannya. Kita bisa gunakan ana talibun, ya. Apa artinya ana talibun? Saya seorang mahasiswa atau saya seorang pelajar, ya. Anta talibun. Engkau, ya, orang kedua. Jadi ana orang pertama. Kalau anta orang kedua, ya. Anta talibun, engkau seorang mahasiswa. Kemudian huwa orang keberapa? ya, orang ke orang ketiga. Jadi huwa thalibun, ya. Ini orang ketiga. Jadi orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Ya. Baik, kita lihat ya. Taib, ana, kemudian apa? Anta, kemudian huwa thalibun, thalibun. Ya, ini sekalian kita murajaah ya. Perhatikan di sini ya. Ya, perhatikan ya. Ana, ya. Ana, anta, huwa. Ini semua namanya apa? Ya, ini semua apa? Do? Ini semua namanya dhamairu. Dhamairu itu jamak dari dhamirun. Ya, ini semua ana, anta, huwa, ini semua namanya dhamairu. Ya. Dhamairu. Dhamairu itu jamak dari bentuk plural dari dhamirun. Dhamirun itu apa kemarin? Kata ganti. Ini mufasil yang terpisah. Ya, ana, anta, huwa. Taib, kedudukannya di sini nanti kalau kita belajar ilmu nahu, ya. Kedudukannya di sini ana, anta, huwa, ana thalibun. Ana ini namanya mubtada. Ya, isim yang terletak pada awal apa? Awal kalimat. Ya, ana di sini mubtada. Kemudian perhatikan, ya. Thalibun di sini adalah khabar. Ya. Khabar daripada mubtada. Ya. Jadi ana saya apa? Ana thalibun. Ya, jadi ana adalah isim permulaannya, mubtadanya, kemudian thalibun adalah khabarnya. Ya, jadi saya apa? Thalibun. Anta, kamu apa? Engkau? Ya, ana thalibun, ya. Huwa apa dia itu apa? Huwa thalibun. Jadi dia itu khabar, ya. Jadi ini mubtada dan khabar, susunannya seperti itu. Ya. Susunannya seperti itu. Nanti insyaallah kita pelajari pada ilmu nahu, ya. Bahwa ana thalibun, ana mudarrisun, ana tabibun, anta misriun, ana misriun, ana turkiun, ana suriun, kemudian anta thalibun, anta mudarrisun, anta tabibun. Anta misriun, anta turkiun, anta suriun. Demikian pula huwa thalibun, huwa mudarrisun, huwa tabibun, dan seterusnya. Ya, jadi ana, anta, huwa, ini namanya dhamir. Semuanya ana dhamir, anta dhamir, huwa dhamir. Ya, dan kedudukannya nanti dalam ilmu nahu kita sebut sebagai mubtada. Ya, kemudian thalibun, mudarrisun, tabibun, misriun, turkiun, suriun. Ya, ini isim ya. Ini juga isim dan kedudukannya nanti disebut sebagai khabar. Khabar daripada mubtadanya, ya. Taib, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kotak yang kedua. Ana thalibatun, ya. Ana thalibatun, ana mudarrisatun, ana tabibatun, ana misriyatun, ana turkiyatun, ana suriyatun. Kemudian anti thalibatun, anti mudarrisatun, anti tabibatun. Ya, kemudian anti misriyatun, anti turkiyatun, anti suriyatun. Hiya thalibatun, hiya mudarrisatun, hiya tabibatun, hiya misriyatun, hiya turkiyatun, hiya suriyatun. Baik, perhatikan di sini, apa perbedaan antara kotak yang pertama dengan yang kedua? Kalau kotak yang pertama apa? Naam, kotak pertama itu menunjukkan kepada apa? Muzakkar atau laki-laki. Ya, ana, anta, huwa. Ya. Yang kedua, kotak yang kedua ini menunjukkan kepada apa? Muannas. Jadi jenisnya ini muannas. Kalau yang pertama jenisnya muzakkar, kalau yang kedua jenisnya muannas, ya. Perhatikan ana sama. Ya, kalau laki-laki bilang saya sama, perempuan juga ana, jadi sama. Nah, yang berubah nanti orang ketiga dan orang kedua dan ketiga ini berubah. Ya. Kalau laki-laki muzakkar anta, kalau perempuan apa? Anti. Ya, kalau perempuan anti, ya. Taib, kalau orang ketiga muzakkar huwa, kalau orang ketiga perempuan muannas hiya. Nah, di situ perbedaannya. Ya, yang pertama. Yang kedua perbedaannya, ya, apa namanya? Oh ya, tadi lupa ya. Mubtada dan khabar ini, khabar ini dia harus melihat kepada jenisnya mubtada. Ya, jadi dia melihat khabar ini mengikut kepada jenisnya mubtada. Ya. Kalau mubtadanya adalah muzakkar, jenisnya muzakkar, maka khabarnya juga apa jenisnya? Ya, jenisnya juga harus muzakkar. Ya. Nah, demikian pula kalau misalnya mubtadanya muannas, maka nanti ya khabarnya juga harus muannas, ya. Ya, coba perhatikan antum lihat. Ana thalibun. Ana muzakkar muannas, ana thalibatun. Jadi dia harus mengikuti jenisnya. Jadi enggak boleh kalau perempuan misalnya ana laki-laki ana thalibun. Kemudian perempuan ana thalibun, enggak boleh. Tapi harus mengikuti jenisnya. Ya, jadi jangan lihat ananya tapi lihat jenisnya. Ya. Beda nanti kalau orang kedua itu jelas, anta jelas kan, anta thalibun. Kalau anti ya enggak boleh thalibun tapi thalibatun. Ya. Hapus. Mana? Toes. Ana to ni batun. Anti ya, ini mubtadanya, ini khabarnya. Kalau yang tadi mubtadanya muzakkar, maka khabarnya juga apa? Muzakkar. Nah, sekarang mubtadanya muannas, maka khabarnya juga harus muannas. Jadi itu mengikuti, ya. Itu mengikuti. Contoh misalnya yang lain, ya. Al-baitu jamilun. Al-baitu kebaca enggak ini? Al-baitu jamilun. Ya, perhatikan ya. Al-baitu. Al-baitu ini mubtada'nya. Ya. Jamilun apa? Khabarnya. Apa artinya al-baitu jamilun? Rumah itu bagus. Ya, atau rumah itu indah. Ini muzakkar apa muannas? Al-baitu muzakkar. Ya. Nah, karena mubtada'nya muzakkar, maka khabarnya juga muzakkar. Al-baitu jamilatun. Sekarang kita ganti jadi al-madrasatu. Baik, perhatikan. Al-madrasatu, ini mudzakkar apa muannas? Muannas, ya. Ini mubtada, mubtada apa khabar? Mubtada, ya. Jamilatun. Kenapa jamilatun? Kenapa pakai ta marbutah enggak seperti ini? Karena muannas. Karena mubtadanya muannas, maka khabarnya juga harus muannas, ya. Sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Ini mubtada, ya. Walaupun di sini tidak nampak, ya, tapi kan yang lain yang menandakan bahwa dia muannas, karena yang lain juga seperti itu. Ya, ya, kita kontennya memang kita lagi bicara tentang muannas. Ya, ana, ini mubtada apa khabar? Mubtada. Ini muzakkar apa muannas? Lah, sekarang. Ini muannas atau muzakkar? Muannas. Ya, maka di sini juga harus muannas. Jadi ana talibatun. Nah, kalau yang mengucapkan di sini laki-laki, maka di sini apa? Talibun, ya. Ah, jadi ini tentang mubtada dan khabar, ya. Taib, insyaallah ini jelas, ya. Insyaallah ini jelas, ya. Taib, sekarang kita masuk ke kotak yang ketiga. Ya, kotak yang ketiga. Min aina anta. Ya, min aina anta. Taib, perhatikan. Min. Min ini apa kedudukannya? Min apa? Huruf atau fiil atau isim? Min. Ya, min apa? Artinya apa min? Dari. Ya, ini kedudukannya apa namanya? Harfu jarin, ya. Harfu jarin itu ada berapa? Kemarin sudah kita bahas dua kan? Ini ada satu lagi berarti udah tiga. Ada yang ingat nggak kemarin apa? Ya, udah lupa. Pokoknya ada dua kemarin kalau tidak salah sudah kita bahas. Sekarang tambah satu lagi berarti sudah tiga. Totalnya semua harfu jar itu, totalnya ya. 9 tambah 3, jadi berapa? 12. Jadi 9 harfu jarin, kemudian ditambah huruful qasam 3. Ya. Huruful qasam, jadi huruful qasam itu huruf-huruf yang dipakai untuk sumpah. Ya. Waw, ta, dan ba. Wallahi billahi tallahi. Kemudian yang 9 adalah harfu jarin. Di antaranya ini, 2 kemarin, berarti 3 sekarang. Ya, harfu jarin. Apa dok? Yang kemarin. Catat nggak? Catat nggak yang kemarin? Nggak catat. Ya. Taib. Jadi min harfu jarin. Ya, min harfu jarin. Ya, ini huruf jar ya. Jadi artinya min itu dari salah satu huruf jar. Ya. Taib. Kemudian, aina. Apa artinya aina? Aina artinya di? Ya. Taib. Ini apa namanya ini? Kalau ini kan min harfu jarin. Kalau ini apa? Hah? Ayo, ismul, ayo dong, ismul apa? Taib, ismul istifham. Ya, ismul istifham. Apa artinya isim istifham? Apa artinya istifham? Iya, istifham itu untuk bertanya, ya. Untuk bertanya, ya. Kemarin apa yang sudah kita pelajari yang untuk ismul istifham? Apa kemarin? Sudah ada kan kemarin? Hal. Ya, hal ya di antaranya. Juga di antaranya aina. Ya, aina. Nah, istifham ini sebenarnya, ya, kalau kita paham kalau kita memahami ilmu sharaf ya, kita memahami timbangannya, wazannya, maka kita akan tahu bahwa istifham ini berasal dari kata apa? Al-istifham berasal dari kata apa? Akarnya, dasarnya. Berasal dari kata fahima. Fahima yafhamu. Iya. Berasal dari kata apa? Fahima. Apa artinya fahima? Ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Subhanallah. Ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Artinya apa? Faham. Ini faham, ya. Gagal faham. Ya. Fi'il mudhari'nya apa? Ya. Naam, yafhamu. Ya. Nah. Kalau dijadikan wazan istif'al, ya. Dijadikan wazannya. Ini kalau ini kan dari dasar ya, fa'ilah ya. Ya. Ini wazannya. Kalau dijadikan wazan istif'al atau istaf'ala, istaf'ala jadi apa? Istafhama. Istafhama. Ya. Dari kata fahima, wazannya fa'ilah. Dijadikan wazan istaf'ala, ini juga wazan timbangan, jadi istafhama. Ya. Artinya istafhama itu meminta pemahaman, ya. Kalau meminta pemahaman berarti apa? Bertanya, ya. Bertanya, ya, seperti itu. Seperti contohnya lagi misalnya apa? Yang wazannya seperti ini. Ya. Saqa. Saqa artinya apa? Saqa. Ya. Saki apa saka? Ya. Hujan. Ya, saka ya ski, ya. Hujan. Kemudian kita angkat ke apa namanya? Kita angkat ke wazan istaf'ala. Jadi apa? Istasqa. Jadi kalau istasqa artinya apa? Minta di ya, minta di apa namanya? Disiram ya. Jadi minta dikucurin air. Jadi minta hujan. Makanya disebut sebagai apa? Salat istisqa. Ya, seperti itu. Itu sama yang ini, wazannya sama dengan yang ini. Aina ini salah satu dari aina ini adalah ismul istifham. Isim untuk bertanya, ya, seperti itu. Baik, jadi min harfu jarrin, aina salah satu isim istifham untuk bertanya, ya. Anta, anti, huwa, hiya, ini semua dhamir, ya. Penggunaannya boleh min aina anta, boleh min aina anti, boleh mudzakkar, boleh muannas, boleh orang kedua, boleh orang kedua, boleh orang ketiga. Jadi min aina anta mudzakkar orang kedua, min aina anti muannas orang kedua, min aina huwa mudzakkar orang ketiga, min aina hiya mudzakkar orang ketiga, ya. Muannas orang ketiga. Baik. Sekarang Ar-Rabi, kotak yang keempat. Ya. Ana min Pakistan. Ya, ana min Pakistan. Kemudian ana min Pakistan. Ya. Ana min Pakistan, ana min Turkiya. Kemudian ana min Misra. Ana min Suria. Ya. Kemudian anta min Pakistan. Anta min Turkiya. Anta min Misra. Anta min Suria. Kemudian anti, anti min Pakistan, anti min anti min min Turkiya, kemudian anti min Misra, anti min Suria. Kemudian huwa, huwa min Pakistan, huwa min Turkiya, huwa min Misra, huwa min Suria. Kemudian yang terakhir, hiya min Pakistan, hiya min Turkiya, hiya min Misra, hiya min Suria, ya. Jadi di sini bisa memakai orang pertama mudzakkar, orang pertama muannas, orang kedua mudzakkar, orang kedua muannas, orang ketiga muzakkar, orang ketiga muannas. Ini semua bisa, ya. Ini semua bisa dipakai. Taib. Sekarang kita lanjutkan al-khamis yang kelima, ya. Hal anta Pakistaniun, ya. Hal anta Pakistaniun. Hal anta Turkiun. Hal anta Misriun. Hal anta Suriun. Hal anta Pakistani, afwan, hal anti Pakistaniyatun. Hal anti Turkiyatun. Hal anti Misriyatun. Hal anti Suriyatun. Hal di sini, hal ini apa? Iya, sama ya, ismul istifham. Karena isim istifham itu ada beberapa ya, termasuk ke hal ya, kemudian aina ya. Ini semua adalah ismul istifham ya. Jadi nanti insya Allah ketemu, nanti kita langsung terangkan. Ini hal juga salah satu isim istifham. Jadi isim untuk bertanya ya. Min adawatil istifham. Jadi dari sarana yang dipakai untuk bertanya, kata yang dipakai untuk bertanya ya. Perhatikan di sini, hal bisa dipakai untuk orang kedua muzakkar, bisa dipakai juga untuk orang kedua muannas ya. Hal anta Pakistaniun, ini kalau muzakkar ya. Kalau muannas, hal anti Pakistaniyatun. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah ya, kalau muannas ditambah ta marbuto, demikian seterusnya ya. Hal anta Indonesiun, hal anti Indonesiatun ya. Hal anta Maliziun, hal anta Malaysia ya. Hal anta Misriun ya, hal anti Misriatun ya, demikian seterusnya. Baik, sekarang yang keenam ya. As-sadis sekarang yang keenam ya. Naam, ana Pakistaniun. Ini jawabannya ya. Ana Pakistaniun. Jadi pertanyaannya tadi, hal anta Pakistaniun? Jawabannya naam, ana Pakistaniun. Ya. Naam, hal anta Turkiun? Naam, ana Turkiun. Hal anta Misriun? Jawabannya naam, ana Misriun. Hal anta Suriun? Jawabannya naam, ana Suriun. Sekarang pertanyaannya muannas orang kedua, hal anti Pakistaniyatun? Jawabannya naam, ana Pakistaniyatun. Ya, hal anti Turkiyatun? Jawabannya naam, ana Turkiyatun. Hal anti Misriyatun? Jawabannya naam, ana Misriyatun. Hal anti Suriyatun? Jawabannya naam, ana Suriyatun. Ya. Jadi ini jawabannya. Kalau ada pertanyaan hal ya, kalau itu istifham ya. Kalau ada pertanyaan, ada hal ya, yang itu adalah istifham untuk bertanya, maka jawabannya dua. Ya, maka jawabannya dua. Apa itu? Naam. Ya, kalau tidak naam apa? La. Ya, kalau dalam bahasa Inggris yes or no. Ya. Yes or no, itu kalau dalam bahasa Inggris ya, enggak ada pilihan ketiga. Ya. Kalau itu istifham, kalau itu untuk bertanya. Ya, kalau itu untuk bertanya. Jadi pilihannya cuma dua. Kalau betul kita bilang naam, tapi kalau salah kita sanggah la. Ya, seperti itu. Ya, kalau dalam bahasa Inggris yes or no. Itu bahasa jawabannya seperti itu. Taib. Yang ketujuh, ya, as-sabi'. Hadza akhi. Hadza shodiqi. Ya, hadza kemarin isim apa namanya? Ayo. Isim apa namanya hadza? Ismul isyarah. Ya, isim isyarah. Ya, lil qarib, yang menunjukkan kepada yang dekat. Ya. Karena hadza adalah muzakkar, maka al-musyar yang ditunjuk ya juga adalah muzakkar. Hadza akhi. Ya, hadza akhi. Hadza shodiqi. Ya. Baik, kalau muannas hadhihi. Hadhihi sama isim isyarat juga, juga lil qarib yang dekat, tapi untuk apa? Untuk muannas ya. Nah, maka dia digunakan untuk muannas, tidak boleh untuk muzakkar. Jadi tidak boleh hadhihi akhi, enggak boleh. Atau hadhihi shodiqi, enggak boleh. Ya, tapi yang betul hadhihi ukhti. Ya, hadhihi shodiqati, ya. Baik. Yang terakhir as-samin. Ya, ismi Khalidun. Ismi Khawlatu. Ismi Khalilun. Ismi Khadijatu. Ya. ismi ya, dari dua kata ya, dari apa itu ismi, ismun dan ya, ya ul mutakallim ya, ya ul mutakallim itu ya kepemilikan ya, jadi ismi ismun ya tambah ya jadi ismi ya. Jawalun misalnya, jawalun, jawalun, jawalun itu apa, handphone ya, tambah ya, ya ul mutakallim berarti jawali ya. Kemudian kitabun ya, ini bukan kitabun, ini namanya kutayib ya, berarti kutayibi ya, kitabun ya, kitabun. Kemudian kita tambahkan ya ul mutakallim berarti jadi kitabi ya, yang tadinya kitabun sebuah kitab, tambah ya ul mutakallim jadilah kitabku ya. Yang tadinya jawalun ya, sebuah handphone, tambah ya ul mutakallim jawali, maka jadilah handphoneku ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ditambahkan my, my ya, jadi my mobile, my mobile ya, a book, my my book ya, seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Antum langsung lihat ke halaman 17 ya. Ke halaman 17 ya. Halaman 17. Jadi yang lain kita loncatin ya. Kita langsung ke halaman 17. Al-kalamu ya. Al-kalamu. Apa artinya al-kalamu? Kalamullah. Apa artinya kalam? Naam. Ya, al-kalamu apa? Perkataan. Ya. Kalau kalamullah, ya. Ini firman ya. Ya, al-kalam di sini yang kita maksudkan adalah al-kalam, ya, al-kalam secara apa namanya, secara bahasa, ya, secara bahasa, secara letter-letter, ya, bukan al-kalam yang dimaksudkan oleh para ahli nahu, ya, jadi perkataan. Nanti kalau kita belajar ilmu nahu, ya, kalau antum nanti belajar kitab Al-Ajrumiyah, ya. Maka itu akan lain lagi definisinya al-kalam itu, kalau definisinya menurut ahli nahu ya. Kalau di Al-Ajrumiyah nanti kita akan pelajari bahwa al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasa, ismun wa fi'lun wa harfun ya. Nah, itu kalau al-kalam menurut definisinya ahli nahu. Tapi yang dimaksudkan di sini al-kalam perkataan ya, secara letter-letternya ya, secara bahasa ya. Jadi kalamuka ya, kalamuka artinya apa? Kalamuka perkataanmu ya. Kalamullah ya, kalamullah, kalamullah artinya apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sini al-kalam, al-kalam artinya perkataan ya. Coba lihat gambarnya ya. Taib ya. Kemudian ya, at-tadrib al-awwal ya, at-tadrib al-awwal. Naam, ikra'i. Naam, tarjimi. Al-hiwar. Naam. Bersama temanmu seperti yang dicontoh. Naam, ya. Jadi at-tadrib al-awwal. Ya, tabadalil hiwara, saling bergantian bercakap bercakap-cakap maksudnya. Jadi saling bergantian bercakap-cakap. Ma'azamilika. Apa artinya ma'azamilika? Bersama temanmu. Kama fil misal. Sebagaimana? Contoh ya. Taib unzuru ila as-surah. Ya, coba lihat gambarnya. Ya, di gambar itu ada kata. Ya, hunaka kalimat. Ya, ada tiga kata ya. Ada Fatimatu. Kemudian ada Misriyatun. Kemudian ada Misru. Ya, jadi ada di gambar contoh. Ada Fatimatu. Kemudian ada Misriyatun. Kemudian ada Misru. Ya, ada gambar orang. Kemudian ada gambar peta. Ya, mau dijadikan contoh. Seperti Ismi Fatimatu. Ana Misriyatun. Ana min Misra. Ya. Jadi ismi Fatimatu ana Misriyatun ana min Misra. Jawabannya ahlan wa sahlan. Ya, ini berdua. Saling gantian ya, saling bergantian tabadali tabadalil hiwara ya. Contoh sudah ada tadi Fatimah Misriyatun dan Misr. Sekarang kita masuk ke gambar yang pertama. Ya. Mahmudun Turkiyun Turkiya. Naam. Jaribi. Naam, tafadhali. Ayo, berdua, naam. Ismi Mahmud. Naam, sahih. Ana Turkiyun. Naam. Ana min Turkiya. Naam. Jawabannya? Ahlan wa sahlan. Naam. Taib, sekarang yang kedua. Ya. Khadijatu. Suriyatun. Suriya. Sebelumnya, kenapa Khadijatu di sini tidak bertanwin? Padahal dia tidak memakai alif lam. Iya, karena Khadijah tuh di sini namanya kemarin mamnuun, ismun mamnuun minas sharaf, ya, atau isim yang tidak boleh bertanwin, ya. Jadi ismun mamnuun minas sharaf, jadi nggak boleh bertanwin di situ. Jadi nggak boleh kita katakan Khadijatun, ya, Khadijat nggak boleh. Tapi Khadijatu, ya, walaupun dia tidak beralif lam. Ya, memang dia tidak boleh beralif lam karena dia sudah ma'ruf ya, sudah ma'rifah. Ya. Jadi enggak boleh pakai, enggak dipakaikan alif lam, ya. Nah, dia tidak bertanwin, ya. Nanti akan seperti contohnya lagi Fatimatu, ya, Aisyatu. Jadi kalau nama perempuan kemudian dia memakai ta' marbutah, ya, maka dia tidak bertanwin. Namanya ismun ghairu munsharif atau mamnu' minas sharaf, ya. Khadijatu, Fatimatu, Aisyatu, ya. Kemudian juga nama laki-laki yang memakai ta' marbutah, Muawiyatu, ya. Kemudian siapa lagi? Ya, nama laki-laki yang, ya, Maisaratu, ya, dan seterusnya, ya. Iya, dan seterusnya. Pokoknya intinya nama laki-laki yang memakai dan nama perempuan yang memakai ta' marbutah, maka dia tidak bertanwin. Namanya ismun ghairu munsharif atau ismun mamnu' minas sharaf, ya. Taib. Silakan. Khadijah tu Surya, Suryatun, kemudian Surya. Naam, silakan. Ayo, ayo gantian, gantian. Naam, surah. Ismi Khadijah. Naam. Ana Suryatun. Naam. Ana min Surya. Naam, man yujib. Naam, taib. Sekarang yang ketiga. Aliun. Pakistaniun, Pakistan. Naam. Ayo, ayo, fadal, fadal, fadal. Surah. Waktu. Ismi. Aliun. Naam. Ana Pakistaniun. Ana min Pakistan. Pakistan. Ana min Pakistan. Taib, man yujib? Naam, taib. Al-akhir. Ahmadu. Surah, surah. Ismi Ahmadu. Ismi Ahmadu. Ana Misriyun. Ana min Misra. Ana min Misra. Naam, jawabannya? Ahlan wa sahlan. Naam. Taib. Intahaina minat tadrib al-awwal. Ya. Sekarang yang terakhir kita at-tadrib as-sani. Ya. At-tadrib as-sani. Naam, man yaqra. Naam. Man yaqra' ikra'i tafadhali surah at-tadrib tsani tabadalu wa ma nabiyyu kamasal. Naam, tarjimi. Tapi yang kedua pergantianlah dalam bercakap bersama temanmu seperti contoh. Taib, unzuru ila surah. Lihat gambarnya ya. digambar ada kata akhun dan mudarrisun. Ya, ada dua kata ya berarti ya. Ada akhun, ada mudarrisun. Ya. Hatainil kalimatain sanaj'aluhuma ala sabilil misal. Ya, dua kata ini akan kita buat seperti contoh. Contohnya di kitab ya, hadza akhi huwa mudarrisun. Ya, ahlan wa sahlan. Ya. Jadi akhun mudarrisun mau dibikin hadza akhi huwa mudarrisun. Jawabannya ahlan wa sahlan. Ya. Baik, sekarang as-surah al-ula. Ukhtun tabibatun. Naam, tafadhali. Hadhihi ya'ul mutakallim. Tambahkan ya mutakallim. Hadhihi. Naam, hadhihi ukhti. Naam. Naam, hiya tabibatun. Jawabannya? Taib, al-an sadiqun muhandisun. Naam, tafadhala. Tafadhalata. Naam. Anta. Hadha sadiqi. Huwa muhandisun. Taib, hadha. Yang ini aja, yang itu, yang serius aja, yang serius. Taib, hadha. Naam, ahlan wa sahlan. Naam, terus. Hadhihi thalibati. Hiya thalibatun. Hiya thalibatun. Ahlan wa sahlan. Taib, al-akhir. Hadha akhi huwa thalibun. Thalibun. Hadha akhi huwa thalibun. Taib, intahaina minat tadrib. Ya, al-an insyaallah gadan insyaallah sanastamir ila at-tadrib as-salis ya. Taib, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.